وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الكتاب. فأتمنى أخواني أسماء الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini, dan ini merupakan anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Dan semoga segala macam aktivitas yang kita laksanakan dan kita lakukan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan kita mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hanya dengannya lah kejayaan umat Islam dapat kita raih. Ya ikhwan wal akhwat, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kehadiran seorang ulama dari Indonesia, yaitu Dr. Reza Syafiq Basalamah. Beliau salah seorang pensyarah di Sekolah Tinggi Ilmu Islam. Imam Syafi'i Dirham. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah. Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember. Dan beliau merupakan pensyarah di Radio Roja dan juga di televisi Roja. Mudah-mudahan kita bisa menimba ilmu dari apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. Tapi sebelumnya kami akan umumkan bahwasanya kepada akhwat, kalau seandainya sangat penuh di bagian samping, boleh mengikut ataupun boleh berpindah ke bagian belakang. InsyaAllah disitu ada satu bilik khas yang dikhususkan untuk para muslimah. Yang kedua yang perlu untuk kami sampaikan, bahwasanya insyaAllah syarahan kita pada pagi hari ini kita akan akhiri pada pukul 11. Ketika pukul 11 nanti akan ada tanya jawab. Kepada para ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada ustaz, silakan, kami akan memberikan kesempatan. Tetapi kalau seandainya mungkin malu-malu untuk menyampaikan langsung kepada ustaz, diperbolehkan juga untuk menulis, ya, menulis pertanyaan kemudian dikumpulkan kepada kami. Untuk akhwat sepertinya tidak ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada ustaz, hanya diharapkan untuk menulis di kertas, kemudian insyaallah kami akan berikan kepada ustaz, dan insyaallah ustaz nanti akan menjawabnya pada sesi tanya jawab setelah pukul 11 tersebut, insyaallah. Tanpa memperpanjang perkataan, saya hanya akan menyampaikan bahwa topik yang akan disampaikan oleh beliau pada pagi hari ini adalah istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Betul Ustaz ya? Insyaallah. Masyaallah. Istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Jadi ini saya kira sangat-sangat penting untuk kita dengarkan bersama sebagai orang-orang yang sudah mempunyai istri ataupun orang yang akan menuju ke jenjang pernikahan. Karena saya kira semuanya akan mengalami sebuah masa yang mana masa tersebut adalah masa-masa yang kita dambakan, yaitu masa-masa pernikahan. Dan mungkin saja di dalam pernikahan tersebut tidak semuanya madu, mungkin saja sesuatu terjadi. Dan ini yang akan kita dengarkan dan akan diterangkan oleh Ustaz Dr. Syafiq Basalamah. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya Muhammadiyah ini bisa berdiri di Singapura. Tiada yang pantas untuk dipuja dan dipuji atas semua kebaikan yang kita rasakan kecuali Sang Pencipta Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu, semoga berkah dan nikmatmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu, untuk nabi kita, untuk junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk Khadijah, untuk Aisyah, untuk Hafsah, untuk Ummu Salamah, untuk Ummu Habibah, untuk Zainab, untuk Sofia, dan untuk yang lainnya. Dan semoga selawat itu bersambung untuk putra-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan beliau, dan juga para sahabat-sahabat Nabi yang mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi kawan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memilih mereka sehingga mereka melanjutkan perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya kita pun yang di Singapura ini dapat merasakan nikmatnya Islam. Amma ba'd. Yang pertama, saya dapat ilmu baru nih dari Ustaz Saifuddin. Tuan-tuan dan puan-puan, masyaallah. Kita baru pertama, biasanya kalau di Indonesia bapak-bapak dan ibu-ibu mah. Ini tuan-tuan dan puan-puan rahimahkumullah. Tapi ada satu yang anak tidak setuju sama Ustaz Saifuddin. Enggak apa-apa, anak tegur di sini, Bu. Beliau mengatakan telah datang seorang ulama dari Indonesia. Itu salah itu, Ustaz. Kita mah bukan ulama, kita ini talib ilim. Kita ini seorang penuntut ilmu juga, sama kayak antum semua. Cuma ana lebih dulu belajar aja sehingga bisa menyampaikan apa yang ana pelajari. Tapi kalau ulama belum. Dan sepertinya ulama sekarang itu sedikit. Kenapa, Nusa? Nah, kita lanjutkan sambil diperbaikin, atau mau diperbaiki dulu? Kalau mau alhamdulillah. Mati juga ini. Iya, alhamdulillah. Sampai mana jemaah? Bukan ulama. Nah, jadi salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat itu sedikit ulama, sedikit fuqaha, dan banyak khutaba. Banyaknya orang-orang yang ahli ceramah, tapi gak ada ilmunya. Ngomong sana, ngomong sini, ya termasuk yang ada di depan antum. Jadi kalau ulama belum, doakanlah mudah-mudahan. Karena Allah mengatakan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu hanyalah ulama. Dan kita mengharap semuanya menjadi ulama, menjadi hamba yang takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Hari ini tarikh berapa nih? Masya Allah, di sini mah pakainya tarikh, pakai bahasa Arab. Tarikh berapa hari ini? Ana benar-benar heran ya, mungkin Muhammadiyah ini kan lembaga Islam, Ustaz, ya? Betul. Tapi tarikhnya ana lihat pakai Masehi, Ustaz. Ana lihat di situ tanggal 30 bulan 11 2014. Jadwal sholat lagi. Masya Allah. Padahal kita ini umat Islamnya harus beda. Harus punya identitas sendiri. Semua agama. Itu punya tarikh. Semua. Dan mereka bangga dengan tarikh mereka. Kita lihat umpamanya orang-orang Masehi, mereka pakai Masehi. 2014 mereka punya tahun. Kemudian Yahudi juga punya tarikh. Cina, mereka punya tarikh dan tiap tahun mereka ada acara tahun baru Cina itu apa bahasa? Apa? Kalau di Indonesia itu saat Imlek, bukan Imlek ya. Mereka Imlek, mereka punya. Apa? Chinese New Year, iya. Kemudian orang Jawa pun punya tarikh. Orang Yunani punya tarikh. Dan kita orang Islam punya tarikh. Tapi terkadang kita malu mau pakai tarikh kita. Ana lihat di situ tuh ada acara-acara friend with Quran, giving back apalagi. 2014 Masehi. Artinya Masehi ini Kristus. Al-Masih. Dan kita punya tanggal itu Hijriah seharusnya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Inna iddatasyuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawat wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kata Allah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah tercatat di kitab Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Bayangkan, sejak diciptakannya langit dan bumi, hitungan bulan itu 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Dimulai dengan bulan Januari sampai Desember, gitu. Tidaklah. Oke, siapa yang bisa nyebutkan nih bulan Islam? Mana kasih hadiah? 12 bulan. Nah, fadhal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal. Ternyata ada yang hafal sama bulan Hijriah. Kita bersyukur sama Allah. Usahakanlah jemaah. Karena apa? Ibadah kita semuanya itu berhubungan dengan bulan Islam. Islam itu gak bohong. Kita menyebutkan bulan karena hitungannya pakai bulan. Pakai bulan. Sedangkan sebagian orang ngomong bulan hitungannya pakai matahari. Loh gimana ente? Kalau bulan ya pakai bulan. Islam itu mulai dengan bulan. Ketika bulan hilang masuk ke bulan baru. Semua ibadah Islam itu dihubungkan dengan bulan-bulan Islam yang 12 itu. Kita puasa bulan apa? Ramadan. Lebaran tanggal berapa? Idul Fitri tanggal berapa? Tanggal 1 Syawal. Enggak ada tanggal 20 Desember 20, enggak ada. Sejak zaman Rasul yang namanya Idul Adha, Idul Fitri itu, Idul Fitri ya 1 Syawal, Idul Adha 10 Dzulhijjah. Maka tolonglah itu sebagai identitas kita. Ana mau kasih hadiah yang ingat dengan tanggal lahirnya Hijriah. Ana mau kasih hadiah. Jamaah, Masya Allah, tanggal berapa antum lahir? 12 Rabiul Awal. Masya Allah, pantas dia ingat mah. Tahun berapa? 14 02. Berarti umurnya sekarang, oh, kita bicara Hijri sekarang, 34. Barakallahu fikum. Masya Allah, kalau tanggal 12 Rabiul Awal kayaknya hafal semuanya gitu. Nggak perlu ingat. Nah, barakallahu fikum, itu sebagai identitas kita ya, harapan anak di masjid-masjid. Alhamdulillah, Muhammadiyah ini punya takwim yang dikeluarkan oleh majelis Muhammadiyah Tarji. Mereka punya takwim. Kenapa takwimnya kok gak ditaruh di masjid? Kok takwimnya orang Nasrani yang ditaruh di masjid? Maka ini termasuk, ya mungkin lupa lah. Ustaz Saifuddin mungkin lupa dia. Ma'asyiral muslimin, tajuk kita hari ini, mana dapat ilmu dua semalam tajuk. Ya Ustaz, kalau judul itu tajuk, katanya istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. di Singapura ini tingkat perceraian itu gimana, Ustaz? Tinggi. Di sini ada yang bercerai? Alhamdulillah nggak ada. Ibu-ibu ada yang diceraikan? Kayaknya nggak ada. Ada, Ustaz, mungkin, Ustaz, ya? Kalau ada yang diceraikan, ada yang menceraikan di sini, ya kan mantep kajiannya kita kan. Seorang ketika menikah, ana mau tanya nih sama yang muda-muda nih. Udah nikah? Udah kawin? Mau kawin? Kenapa, Bang? Kenapa nak kawin? Susah tuh orang-orang kawin tuh. Harus sewa, apa? Punya rumah, ya. Tapi mau kawin? Kapan? Abis sholat zuhur? Gak apa-apa, gitu. Kita ada fasilitas dari Muhammadiyah. Abis sholat zuhur, kalau mau kawin, kita kawinkan. Kawin ini mudah. Ada wali, ada mempelai lelaki, mempelai perempuan, mahar, dua saksi. Ustaz siap jadi saksi sama anak. Saksinya udah dapat tentu. Tinggal cari istrinya dulu, mah. Ini yang kadang-kadang susah. Kenapa kita menikah? Kenapa kita kawin? Untuk bahagia. Saya yakin tidak ada yang kawin untuk cerai. Ente kenapa kawin? Ana mau cerai. Subhanallah, gak usah kawin ente. Emang gak mau. Semua orang kawin tujuannya bukan mentalak istrinya, bukan. Tujuan dia adalah membangun rumah tangga yang bisa menjadi baiti jannati. Dia ingin tatkala dia sibuk di jalannya, sibuk dengan pekerjaannya, masuk rumahnya, dia seakan-akan masuk ke surganya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menyebutkan ini di surat Ar-Rum ayat 21. Sebelumnya itu Allah menceritakan tentang penciptaan langit, bumi, rembulan, ya. Tanda-tanda kebesaran Allah yang banyak sekali, di antaranya dia menciptakan bagi kalian pasangan kalian dari diri kalian. Pasangan kita ini dari manusia. Makanya menggunakan ayat ini sebagai dalil bahwasanya manusia enggak boleh kawin sama jin. Ada enggak di Singapura yang kawin sama jin? Ada, Ustaz. Mungkin Ustaz pernah mengawinkan mungkin. Saya jadi kombi. Jadi kombi. Enggak ada orang itu. Gimana kawin sama jin enggak kelihatan jinnya? Dia mengatakan iya, ternyata laki jinnya. Siapa yang tahu? Kita enggak tahu. Makanya Allah menjadikan pasangan kita dari diri kita sendiri. Apa tujuannya? Litaskunu ilaiha, agar engkau menjadi tentram, damai, sakinah nih. Tujuan menikah itu sakinah. Makanya orang kalau enggak dapat sakinah dari nikahnya, sudah. Kadangkala mulai rumah tangganya itu goyah. Karena enggak ada sakinah. Dia tidak suka tinggal di rumahnya. Masuk rumahnya, na'udzubillah. Dia setiap mau buka pintu rumahnya selalu berpikir, ntar ribut lagi, gaduh lagi sama istri. Tapi ketika dia tahu sakinah ada di rumahnya, masya Allah, dia ketuk pintu kayak ini nih, subhanallah, ya. Masuk ke komplek Muhammadiyah ini, saya tadi hati sudah tenang. Awal jalan, jalan sayang. Masya Allah, ada ngomong. Ada jalan sayang udah. Masuk lagi, jalan tenang, lapang. Ada sayang, senang, Ustaz. Senang. Iya, senang hati kita. Masuk lagi, lapang hatinya, masya Allah, udah. Jadi kalau mau cari sakinah nih, masuk ke masjid sini nih. Karena lewat jalan-jalan yang penuh dengan kebahagiaan. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yatafa'al bismil hasan. Beliau itu senang dengan nama-nama yang baik. Ketika punya istri namanya macan. Wah. Ini susah ini, kata dia. Tapi kalau istri, ada namanya istri kadangkala Namiroh. Namir itu macan tuh. Tapi kalau namanya istrinya, siapa nama istrinya? Tumaknina. Allahu Akbar, ya. Udah tenang hidupnya. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Allah jadikan pasangan kita dari diri kita juga. Gimana Ustaz? Ana belum cinta sama calon istri ini. Allah yang bikin cinta. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara kalian mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Allah Jalla Jalaluhu yang menjadikan itu. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya di situ tuh ada tanda-tanda kebesaran Allah buat orang yang berpikir. Bayangkan jamaah, terkadang seorang dari Singapura menikah dengan wanita dari Malaysia, menikah dengan wanita Indonesia. Kok bisa gabung tuh? Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Yang jauh bisa dekat. Yang penuh kebencian, mungkin keluarganya awalnya benci, jadi cinta dan kasih sayang. Antum lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sofia. Sofia binti Huyai bin Akhtab. Dia itu anak kabilah Yahudi, anak pemimpinnya, yang bapaknya dibunuh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang suaminya pun masuk terbunuh, yang keluarganya dibunuh ketika itu karena mereka berkhianat terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banu Quraidah. Itu dibunuh semuanya. Rasul menikah dengan Sofia. Kata Sofia, anak ini benci sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benci sekali, tak ada cinta ketika menikah. Seakan-akan dia terpaksa menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena udah enggak ada siapa-siapa. Dia pun menikah. Apa kata Sofia? Famazala ya'tadziru ilayya. Rasul itu terus minta maaf sama aku atas apa yang terjadi. Hatta uhibbah. Sampai aku cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Benar-benar yang menjadikan cinta dan kasih sayang antara kita dengan istri kita adalah Allah Jalla Jalaluh. Bukan karena cantiknya istri kita. Berapa banyak istri kita yang cantik tapi kita tak cinta sama dia. Tidak sedikit wanita yang buruk rupanya, mungkin hitam kulitnya, tapi kita begitu cinta dengan dia. Tatkala kita makan di kedai, kita tak nyaman tuh makan tuh. Ingat sama siapa? Sama istri di rumah. Subhanallah jemaah. Siapa yang menjadikan itu? Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sebelum membangun rumah tangga itu, kita harus pandai-pandai memilih. Orang kalau mau beli, umpamanya mau beli handphone ya, dia harus berpikir, yang seperti apa yang aku mau beli. Mau beli rumah, dia harus berpikir, di mana rumah. Ada sebagian orang ketika dia mau beli rumah, yang dilihat itu hanya modelnya. Bagus dari luar, tapi dia tidak melihat bagaimana tetangga dan lingkungannya. Sebagian orang tinggal di perkampungan yang membuat hatinya selalu gundah gulana karena tetangganya peminum, kemudian rumah yang di depannya ya orang yang tidak sholat. Gimana kita tinggal di tempat seperti itu? Susah hati kita. Maka sebelum memilih, ingat cara memilih nih gimana. Insyaallah kita semua sudah tahu, tapi sekedar untuk merefresh ingatan kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tungkahul mar'a li arba. Nih yang mau menikah nih, ingat wanita itu dinikahin karena empat hal. Yang pertama, lima liha. Karena hartanya. Karena tuh kaya, apalagi di Singapura ini. Mau punya rumah berapa ribu sih? 400 ribu. Kita mah yang miskin-miskin berpikir panjang untuk punya rumah. Cari istri yang kaya. Nggak apa-apa. Janda nggak apa-apa. Hitam nggak apa-apa. Yang penting kaya. Ada tuh orang-orang yang dia masih muda. Ini janda umur 50 tahun. Ente masih umur 25. Nggak apa-apa. Bismillah. Yang penting kaya. Ada orang-orang seperti itu. Itu memang realita. Yang kedua, lihasabiha. Karena faktor keturunan. Anak raja. Anak orang terpandang. Subhanallah. Dia berpikir kalau aku menikah dengan anak orang terpandang, ya semuanya akan jadi nyaman. Padahal tidak sedikit orang yang menikah dengan anak raja yang diinjek-injek sama istrinya. karena dia ada di bawah. Tapi itu manusia. Yang ketiga, jamaliha, cantik. Ente kenapa mau nikah sama fulan? Fulan itu masya Allah miskin, gak apa-apa, tapi dia cantik. Sekampung lapang ini dia yang paling cantik. Masya Allah. Ingat, cantik ini ada dua. Ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Ada cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Antum jadi yang mana? Umur berapa dia? 15. Belum mau kawin lah, kita gak mau sama dia. Antum umur berapa? 20, ya cukup lah. Apa artinya cinta karena cantik, cantik karena cinta? Masya Allah. Betul. Cantik karena cinta. Jadi ada perempuan yang kata orang-orang jelek tuh. Pendek. Ngomongnya gondut. Gitu dia. Kan ada orang seperti itu. Ente kenapa mau sama dia? Subhanallah. Ana cinta sama dia itu. Ana lihat istri ana paling cantik di muka bumi ini. Karena dia sudah cinta. Udah cinta. Orang mau ngomong apa terserah. Buat ana, istri ana adalah bidadari ana. Karena dia sudah cinta. Tapi ada orang yang cinta karena cantik. Itu yang kata Rasulullah SAW. Dia menikahi wanita itu karena cantik. Padahal subhanallah, kalau kita menikah dengan wanita karena cantik, mau berapa lama sih kecantikannya itu? Sebagian perempuan itu masya Allah, awal nikah beratnya 48. 48 jemaah. Masya Allah ramping gitu kan. 2 tahun 84. Udah gak tahu modelnya kayak apa. Lihat tuh ibu-ibu awal nikah dulu, ingat 20 tahun yang lalu. Mungkin dia angkat sih. Mungkin yang punya cari. Coba. Lisa sahibatul jawab? Sahibatul jawab. Sahibatul. Alhamdulillah. Iya, silahkan rapat-rapat sedikit, maju ke depan lah. Ustaz, zahir al-kursi akhiru. Nah. تفضل. نعم. Itu kayaknya dimajukan lagi tuh. Iya. Jadi ada yang menikah itu karena kecantikan. Yang keempat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lidiniha. Yang menikah karena agamanya. Ana nikah sama fulana ustaz karena dia itu hafizah li Qur'anil Karim. Dia itu menghafal Al-Qur'anil Karim. Yang kedua, dia itu berbakti sama orang tuanya. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan realita manusia menikah karena empat ini, beliau mengatakan fadhfar bidzatid din taribat yadak. Tuh, kalau kau ingin beruntung, ingin hidup bahagia, cari yang agamanya. Selamat kau. Subhanallah jemaah. Ada seorang ustaz. Dia mualaf. Ustaz ini baru masuk Islam. Dia mau menikah dengan wanita yang pakai kerudung besar. Ibundanya tak setuju. Kata dia, enggak, ibu enggak setuju kalau kau menikah dengan perempuan seperti itu. Ibunya maunya wanita-wanita yang apa, Ustaz? Yang gaul gitu kan. Ada gaul juga di sini. Apa gaul bahasa sini? Sama kan? Masya Allah. Akhirnya si Ustaz ini berusaha untuk menjelaskan kepada ibundanya. Dia mengatakan, mak, kalau ana menikah dengan perempuan yang tak pakai tudung, mak, kayaknya gak bakal bahagia, mak. Kenapa? Kata mak. Bayangkan, mak, Allah Jalla Jalaluh yang memberikan mata kepada dia, yang memberikan tangan kepada dia, yang memberikan rambut yang indah, wajah yang cantik, semua jantung yang berdetak, dia gak taat sama Allah Jalla Jalaluh. Apa bakal patuh sama ana, mak? Yang ana cuma ngasih duit sama dia tiap bulan, sama Rabbnya dia gak taat. Apa bakal taat sama ana? Gak mungkin. Kalau sama Rabbul Alamin yang menciptakan dia, dia gak taat, susah mau taat sama suaminya. Maka ribut terus tatkala kita gaduh terus tatkala kita mencari yang bukan agamanya. Nah, kita mau cari yang cantik boleh, tapi tetap yang menjadi standar agama. Kita mau cari yang kaya gak apa-apa, yang penting soleh. Itu wasiat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah sama kita. Nabi tidak memaksa. Beliau hanya menjelaskan, kalau kau ingin bahagia, tuh, cari yang agamanya baik. Tapi kalau ingin susah, ya cari yang banyak duitnya. Subhanallah. Cari yang cantik. Sekali lagi, kecantikan itu tidak bertahan lama, jemaah. Kita lihatlah ya, nenek-nenek yang umur 60 tahun, yang dulunya cantik, sekarang udah keriput ya. Dia mau pakai krim. Krim apa? Krim duha. Waktu duha pakai krim. Abis sholat zuhur pakai krim. Mau tidur pakai krim. Tetap keriput. Nggak bakal berubah, nek. Nenek ini udah 60 tahun, gitu kan. Tapi seperti itu wanita. Tapi kalau akhlak dan agamanya, sampai tua renta, si suami akan cinta. Karena ana menikah tidak melihat kepada kecantikan. Ana menikah karena melihat kepada hati dan agama. Subhanallah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha, dunia ini perhiasan, kesenangan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah al-mar'atu shaliha, istri yang soleha. Bukan istri yang cantik, bukan. Kita mungkin punya flat, kita punya pekerjaan yang bagus, tapi punya istri yang enggak soleha, hidup ini jadi susah, jemaah. Oke, itu dari pihak kalau yang laki-laki mau menikah. Gimana dengan puan-puan nih atau putri-putri yang hendak menikah? Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita cara. Karena Rasul sayang sama umatnya. Beliau ingin umatnya berbahagia. Maka tidak ada satu pasal pun dalam agama ini yang berkaitan dengan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat kecuali Nabi sudah jelaskan sama kita. Nabi sudah terangkan sama kita. Salah satunya nih, kalau ada yang melamar putri kita, An Abi Hatim Al-Muzani, dari Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang kepada kalian, meminang putri kalian, mau menikah dengan anak kalian, adik kalian, siapapun keluarga kalian, yang tardawna dinahu wa khuluquhu. Dua nih syarat. Tardawna dinahu, kalian ridho dengan agamanya. Masya Allah. Kalau mau tahu agama di mana, jemaah? Di mana? Di kajian. Kemudian di masjid. Kita lihat, oh Masya Allah fulan sholat di masjid terus. Datang ke Ustaz. Ustaz kenal gak sama fulan, Ustaz? Fulan Masya Allah, dia selalu di masjid dan di shof pertama. Ah, ini sudah agamanya jaminan Insya Allah. Tapi Nabi mengatakan yang kedua, wa khuluquhu, akhlaknya. Karena bisa jadi orang-orang yang masya Allah, yang agamanya baik, hafalan Qur'annya banyak, kemudian sholatnya masya Allah, tapi akhlaknya buruk. Ada. Nanti kita akan ngaji setelah zuhur tuh. Bagaimana seharusnya akhlak seorang muslim? Kalau mau tanya akhlak ini, tanya di tempat kerjanya. Tanya sama rekan-rekan, kawan-kawan dia kerja, gimana fulan? Masya Allah, fulan itu kalau kita lagi ke kedai makan bersama, gak pernah bayarin. Oh, susah keluar duitnya. Ada yang seperti itu. Nah, kalau perempuan dapat lelaki seperti ini, bisa susah hidupnya. Duitnya selalu dihitung. Nah, kau beli itu berapa? Masya Allah, cari yang akhlaknya. Kemudian tanya akhlaknya, gimana fulan kalau masalah utang? Dia punya utang sama anak 2 tahun gak bayar. Wah, ini akhlaknya udah gak benar. Karena dia gak bayar utang. Jadi untuk akhlak, kita tanya kepada kawan-kawannya, di tempat kerjanya, di sekolahnya, untuk ilmu di masjid. Untuk agamanya, tanya di masjid, di tempat kajian. Karena ini penting, jamaah. Ada orang-orang yang hafalan Qur'annya banyak, tapi dia menzalimi istrinya. Dia gak baik sama orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasul mengatakan dua, dinahu wa khuluquhu. Fa ankihu. Kalau yang datang meminang itu ini, manusia seperti ini, kawinkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Allahu akbar. Kalau kalian tidak melakukan nasihatku ini, maka akan terjadi kerusakan, kekacauan di muka bumi. Kekacauan yang besar sekali. Kalau orang yang soleh seperti ini tidak dinikahkan, sama siapa kita akan kawinkan anak kita? Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa in kana fi, ya Rasulullah, ini orang betul, agamanya baik, akhlaknya mulia, tapi dia itu mungkin miskin, kerjaannya tak tetap. Ada yang kerjaannya tak tetap? Ada. Gak apa-apa kerjaan tak tetap, yang penting tetap kerja. Ya iya, dia kerjaan tak tetap tapi tetap mau kerja karena dapat rezeki itu. Dapat rezeki insyaallah. Kalau enggak ada rezekinya mati dia. Habis sudah rezekinya. Walaupun duitnya banyak, kalau rezekinya udah habis, mati dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa ankihuhu." Nabi mengatakan kalau datang meminang putri kalian atau saudari kalian, seorang yang agama dan akhlaknya mulia, kalian kawinkan dia. 3 kali Nabi mengatakan itu. Subhanallah jemaah. Maka tatkala kita mendapati rumah tangga yang gaduh terus, coba dilihat. Mungkin kita salah pilih memang dari pertama pernikahan. Orang tua kadangkala ketika hendak menikahkan putrinya yang ditanya, kerja di mana? Kalau gajinya berapa tuh? Ya gajinya, dijadiin gaji yang rendah berapa tuh? 1000? 1500 kata dia, 1500. Ana punya anak ini krimnya aja sebulan 1000. Susah dia melihat nih kebakalan, gak mampu kau kata gitu. Krimnya aja 1000, belum lagi ke salon. Ya kita yang salah pilih, salah datang ke rumah kita. Jadi seorang lelaki kalau mau kawin, dia cermin dulu, lihat. Ana nih gajinya 1500. Jangan cari yang krimnya 1000. Cari yang krimnya $50 gitu kan. Cari gitu kan. Jamaah itu penting. Karena sebagian orang tua ketika mau menikahkan, dia berpikir kebahagiaan anaknya itu ada di harta. Dia berpikir, nak kalau kau punya rumah, kau akan bahagia. Kalau suamimu pekerjaannya tetap, kau akan bahagia. Belum tentu, cuma tidak sedikit orang yang gajinya itu mungkin lebih $10,000 per bulan, tapi tiap hari gaduh di rumahnya. Kita nggak tahu. Kebanyakan kita ini kan kalau yang nonton TV umpamanya melihat tuh artis-artis seakan-akan hidupnya bahagia banget, pernikahannya masya Allah. 2-3 bulan, 6 bulan, talak, cerai. karena mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan Rasul mengatakan, kalau kau tidak melakukan nasihatku ini, akan terjadi kerusakan. Munculnya generasi-generasi yang tidak sholat, generasi-generasi yang suka bikin gaduh di sekolahan, generasi yang narkoba, yang sabu-sabu, yang macam-macam itu dari mana? Dari mulai di sini. Dari awal nikah kita memang udah gak benar cari ibu buat anak kita. Kita gak benar mencarikan menantu buat putri kita. Orang tuanya harus berpikir. Ada seorang ustaz, dia mau nikah waktu masih S1 di Medina sana. Lagi kuliah di Medina, dia mau nikah. Ditanya sama calon mertuanya, ente nanti kalau pulang dari Medina mau kerja di mana? Ya mungkin jadi cikgu di pondok pesantren lah. Berapa gajinya? Tanya gajinya sama mertuanya. Kata dia ya 700 ribu. 700 ribu itu $80. $80. Kata orang tuanya $80. Berpikir, coba kalau tanya gitu kan, ente nanti pulang kerja di mana? Kerja di perusahaan. Gajinya berapa, mamanya? Gajinya $5,000. Oh, masya Allah, masya Allah. Ya udah, kawin besok, gitu kan? Langsung kawin. Tapi kalau yang kecil-kecil itu, bapaknya mungkin sholat istikharah 20 kali dia. Karena, subhanallah jemaah, kita lupa bahwa yang memberikan kekayaan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla jalau berfirman mengingatkan para orang tua, kalau yang kau kawinkan itu orang miskin. Allah mengatakan, iyakunu fuqara. Kalau yang kalian kawinkan itu orang-orang fakir, yughnihimullah min fadlih. Allah yang akan bikin dia cukup dalam kehidupan ini. Allah. Kita punya uang 1 juta. Semalam Allah akan hilang. Tapi orang yang miskin, yang dia percaya dengan Allah jalla jalaluh, hidupnya akan tenang. Makan tak makan, yang penting senang jemaah. Masya Allah. Jadi ingat, jangan dilihat kepada hartanya, tapi lihat kepada akhlak. Karena kita mau menikahkan, kita mau titip nih. Ustaz, betul mek antum Ustaz? Lah. Kita ingin putri kita berbahagia. Kalau makan, orang tuanya sudah bisa kasih makan. Mungkin si anak itu bersama bapak ibunya bahagia. Apa yang dia inginkan dia kasih. Tapi orang tua ketika hendak menitipkan buah hatinya, dia harus berpikir nih, kira-kira suaminya bakal memuliakan dia apa enggak. Maka kita harus berpikir. Itu sebelum menikah. Kemudian ada istilah pacaran di sini. Pacar di sini bahasa sini ya matai. Matai. Matai. Matai. Mati. Aduh susah. Matai. Matai. Matai. Masya Allah. Ana. Iya, kadangkala orang, Ustaz, ana mau nikah tapi harus tahu dulu tuh sama perempuan tuh. Kalau bahasa Indonesianya itu ada istilah PDKT. PDKT ini pendekatan. Biar deket dulu. Jadi dia, ana jadi takut Ustaz kalau sudah bawa buku-buku ini. Dia mau menikah tapi harus matai dulu. Subhanallah. Ada seorang puan, dia profesor di negeri Arab sana. Tatkala dia melihat banyaknya perempuan-perempuan yang di atas umur 30 tahun belum nikah. Apa kata dia? Ah, biar perempuan tuh cari suami sendiri. Gimana caranya? Ya, jalan kemana lah. Na'udzubillah. Dia berpikir, dengan mata itu manusia akan berbahagia. Enggak bakalan, jemaah. Tidak bakal itu terjadi. Tidak mungkin kemuliaan itu jalannya kemungkaran. Enggak mungkin. Kita ingin mendapatkan kehormatan, kebahagiaan, tapi jalannya kemungkaran enggak mungkin. Antum melihat orang-orang yang sabu-sabu, yang pikirnya dia akan bahagia, enggak berbahagia dia. sabu-sabu di sini dada. Oh, nih lihat nih, sabu-sabu artinya dada. Dada. Dadah, jemaah. Oke, narkoba, sabu-sabu itu dadah, jemaah. Bukan dada, Ustaz ya. Bukan dada. Masya Allah, ya kita harus belajar sikit-sikit nih. Tidak mungkin yang namanya kemungkaran itu jadi jembatan untuk kebahagiaan, itu gak mungkin, jemaah. Karena letak kebahagiaan itu di hati. Dan yang menguasai hati kita adalah Allah Jalla Jalaluh. Gimana kebahagiaan akan masuk ke hati ketika tatkala Allah menutup pintu masuk? Gak bakal. Maka orang yang matai tadi, yang kemana-mana dia jalan, belum menikah tapi sudah jalan berduaan ya. Ada istilah di barat itu, gak tahu bahasa Inggrisnya, kita tahu bahasa Arabnya. Lailatul Zifaf, Lailatul Dafnil Hub, malam pernikahan buat mereka, buat orang-orang putih. Masya Allah, ana baru dengar ilmu orang putih. Kita maksud bukan orang putih, Zat. Kita coklat gitu kan. Ya, orang-orang putih tuh. Tapi orang putih ini kan buat non-muslim ya, istilahnya. Kalau orang putih yang muslim gimana? Oke lah, pokoknya orang-orang barat tuh. Kita sebutnya di Indonesia orang-orang barat yang non-muslim ya. Orang-orang putih yang non-muslim itu mereka punya punya falsafat yang mengatakan malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Malam pernikahan, malam penguburan cinta. Maka kita lihat sebagian orang-orang barat itu sampai punya anak 3, 4, tak nikah. Karena dia tahu kalau sudah nikah, cinta itu akan hilang. Sebelum nikah kan udah semuanya dia lakukan. Ketika kawin, sekedar untuk mendapatkan legalitas saja. Dapat surat kawin aja. Maka malam pernikahan cinta itu hilang. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam Islam, lam yura lil mutahabbaini mithlun nikah. Tidak pernah tampak, tidak pernah dilihat seorang yang memadu cinta dan kasih sayang seperti orang yang menikah. Bayangkan, kita ini enggak kenal sama calon pengantin perempuan. Enggak pernah jumpa, mungkin sekali ngelihat dari jauh, enggak pernah tuh pegang tangannya. Tapi ketika malam kawin sudah terjadi gabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril madzkur, dia duduk aja, duduk nih, itu tangannya mungkin gemeteran semua. Dia pegang nih, kayak enak pegang tangannya Ustaz nih. Oh, itu dunia dan isinya milik dia tuh. Karena dia belum pernah pegang tangan istrinya, belum pernah dia. Baru malam nikah dia pegang. Maka disitulah malam pernikahan di dalam Islam itu adalah malam waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Malam cinta dan kasih sayang. Karena pernikahannya diridhai oleh sang pencipta, jamaah. Allah kasih. Yang menurunkan ketenangan itu wa anzala sakinata 'alaihim. Allah yang bisa menurunkan ketenangan di dalam hati, jamaah. Maka caranya pun harus sesuai syariat. Ta'aruf ya. Gak ada tuh matai-matai, kalau mau menikah tinggal ngomong, ana mau menikah. Ya, mama yang lihat putrinya fulan, dilihat. Kalau hatinya srek, akhlaknya mulia, bismillah. Tapi jamaah ada masalah lagi. Masalahnya apa? Katanya hantaran di Singapura ini mahal banget, Ustaz. Mungkin kalau saya jadi orang Singapura, tak kawin-kawin sampai sekarang. Antum udah nikah? Singapura? Oh, Indonesia, Indonesia mah 5 juta udah dapat istri aja. Ah, kita ini mah, mana yang orang Singapura mau tanya mah? Masa enggak ada orang Singapura sini mah? Mana yang Singapura? Angkat tangan lah yang udah nikah orang Singapura mana? Bang, udah nikah, Bang? Berapa hantarannya, Bang? Shh, jangan rame-rame antum. Antum ngomong sama aja, Bang. Enggak usah mereka. $10,000. Alhamdulillah $10,000. $10,000. Anaknya harus minum dulu, Ustaz. 94 juta. Kalau 10 ribu dolar, berapa tahun kita harus nabung? Tapi kalau di Singapura mungkin bisa lah nabung seperti itu. Jangan mahal-mahal, jemaah. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, abraqun nisa aqalluhunna mu'nah. Perempuan yang paling berkah itu yang paling sedikit urusannya, hantarannya, walimahnya, maharnya udah enggak banyak-banyak. Hantarannya 10.000, walimahnya subhanallah 20.000. Allahu akbar. Enggak apa-apa, walimah kan enggak harus pas hari nikah. 20 tahun ke depan baru walimah, enggak apa-apa. Kita kumpulin dulu tuh. Duit tuh 20 tahun baru walimah. Ada walimah apa? Walimah nikah anak. Ente anaknya udah 5 baru walimah. Karena mahal aja mah. Subhanallah, padahal Islam itu enggak harus mahal. Rasul memang mengatakan alaihi salatu wassalam, "Awlim walau bisyatin." Kalian walimah walaupun dengan satu ekor kambing, tapi itu enggak wajib. Ketika Nabi menikah dengan Sofia radhiyallahu taala anha, beliau itu walimahnya kurma sama tepung sama seperti susu dicampur. Itu jadi walimah. Berapa duit itu, Ustaz? Mungkin 200 dolar. Udah cukup, subhanallah. Kalau di Indonesia tuh biasanya ada orang jualan sate. Ana selalu sampaikan, ente jangan memperberat diri ente untuk walimah. Kalau enggak punya duit, panggil tuh tukang sate. Sini. Sudah semua yang di masjid makan di sono. Jadi walimah. Udah selesai. Terkadang kita ini mau undang orang, hati-hati tuh, masalah undangan juga. Ketika undangan sama Ustaz. Jemputan. Jemputan sekolah. Iya, jemputan satu kampung semuanya. Ya jangan, cukup 20 orang. 20 orang jemputan, bismillah. Ada apa nih? Ini walimah, anak punya anak ya. Bismillah. Sudah berkah insyaallah. Terkadang jemputan yang kita lakukan itu yang kaya-kaya yang dijemput. Yang miskin tak dijemput. Di sini ada istilah bawa uang, Ustaz. Ya, kalau jemputan, Ustaz, kalau yang miskin dijemput, Ustaz, taruhnya cuma 2 dolar, Ustaz. Tapi ya kalau yang kaya nih, Masya Allah, dia bawa uang banyak gitu kan. Jangan. Yang kasih berkah itu Allah. Kita ketika walimah itu bukan nak minta duit dari mereka, bukan. Bukan nak minta uang dari mereka. Kita ingin menunjukkan kebahagiaan kita. Syukur sama Allah nih. Alhamdulillah, ana sudah bisa nikahkan putri ana. Maka tidak harus jemputan itu semua orang. Enggak harus. Yang kita mampu, umpamanya kita cuma punya uang 1000 dolar, ya udah 1000 dolar ini buat berapa orang? Umpamanya cukup buat berapa orang? 100? 200 orang, ya udah bismillah, itu yang dijemput. Ingat, itu yang paling berkah. Kemudian jamaah, setelah nikah biasanya ada honeymoon. Ada juga honeymoon di sini. Honeymoon tuh bahasa Arabnya apa? Syahrul Asal. Tapi ternyata ana cari di kamus-kamus bahasa Arab enggak pernah ada di orang Arab istilah Syahrul Asal. Bulan madu itu enggak ada. Dalam Islam enggak ada istilah bulan madu, yang ada sampai mati madu. Kalau cuma sebulan madu, habis gitu gaduh terus. Subhanallah, itu yang terjadi. Ketika menjadikan bulan madu, istilah itu istilah orang putih lagi. Mereka itu kan udah matai, karena mereka ingin suasana baru. Maka dia pergi tuh, mana? Rehlah ke Singapura, yang dari Indonesia, yang dari Singapura mungkin berangkat ke Johor. Kemana lah? Dia mau bulan madu, gak ada tuh dalam Islam. Yang ada sampai mati madu. Kenapa? Karena bulan madu ini terkadang membuat hidup kita susah. Si istri selalu ngomong, abang dulu waktu bulan madu baik banget gitu kan. Iya dulu bulan madu, sekarang udah selesai bulan madu. Dia selalu ingat. Tapi ketika dia dari hari, namanya orang tak pernah kenal ya. Di rumahnya jadi madu terus. Karena apa? Karena dia sesuai dengan syariat. Dan itu yang diajarkan. Jadi banyak hegemoni dari pengaruh-pengaruh dari negeri-negeri orang putih itu yang seharusnya kita tak ikut. Kita berusaha untuk menghilangkannya. Contoh mah, ulang tahun. Ulang tahun itu apa? Sama ulang tahun. Saya mau tanya sama kakek di situ, kek. Kakek pernah ulang tahun enggak? Tuh, lihat tuh. Umur berapa sekarang, kek? 52. Enggak ada ulang tahun. Dulu itu enggak ada ulang tahun. Kenapa sekarang ada ulang tahun? Ya orang-orang kulit putih sana. Sana betul, Ustaz. Ana jadi sana barat jadi. Nah, mereka yang bikin. Akhirnya kita ikut-ikutan ya, mereka udah ulang tahun, ada apa? Enggak ada dalam Islam. Itu kembali lagi pengaruh-pengaruh dari orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam. Ada bulan madu, ada ulang tahun, ada Valentine ya, ada macam-macam. Itu pengaruh dari barat. Kita orang Islam harus beda. Enggak. Nih. Orang Islam itu mamanya punya rezeki. Nak, kalau habis nikah nih, abah punya duit, berangkat umroh tuh. Subhanallah. Bulan madunya di mana? Di Masjidil Haram. Dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Itu sudah selesai. Sekarang bagaimana kalau sudah menikah nih? Itu sebelum menikah semuanya. Kalau udah menikah gimana, Ustaz? Ingat, istrimu bukan bidadari. Dan kau bukan malaikat. Terkadang nih, ketika sebelum nikah, seorang suami ini berpikir istrinya itu dari E sampai Z, Masya Allah, udah wanita paling sempurna. Tapi ketika menikah, udah di rumah, oh ternyata istriku nih kalau tidur ngorok dia. Gak tahu, sebelum nikah dia gak tahu. Tapi setelah nikah, Allahu Akbar. Sampai terjadi di Saudi, seorang syekh cerita, ada suami istri baru nikah. Ternyata jamaah, suaminya ini kalau tidur ngorok sama maksudnya. Ngorok tuh. Kayak suaranya metro, kereta api. Si istri itu gak bisa tidur kalau ada suara. Si istri berusaha untuk sabar dia ya. Mau tidur gak bisa. Suaminya itu naruh sedikit langsung mulai. Gitu kan. Kata istrinya, bangun bang. Gitu kan. Bangun si suaminya. Iya kenapa? Nah enggak. Gitu kan. Tidur lagi dia. Mulai lagi. Enggak tahan. Si suami marah. Dibangunin terus. Akhirnya kata suaminya, udah kau cerai sudah. Talak. Subhanallah. Gara-gara gak sabaran dia nih. Padahal pernikahan itu kita butuh. Ketika mulai awal nikah, kita harus tahu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita harus bikin MOU tuh. Apa aku sebagai istri gimana, sebagai suami gimana. Dan harus tahu kalau istrinya itu bukan bidadari. Dan istri harus tahu suaminya bukan malaikat. Dia banyak kekurangan. Itu yang harus kita ketahui. Maka kita akan lihat bagaimana menghadapi hal itu. Kalau si istri sabar, sabar menghadapi suaminya, umpamanya dia tidur di luar kamar ya, karena suaminya rame, atau paling enggak minum apa, obat tidur lah, supaya dia bisa tidur. Insya Allah sebulan, itu suara suaminya akan dirindu-rindu sama dia. Karena ada orang yang biasa umpamanya tinggal rumahnya di pinggir jalan. Selalu ramai. Ada kereta-kereta itu. Dia kalau tidur di gunung gak bisa tidur. Karena gak dengar tuh suara kereta yang tiap hari dia dengar. Si istri pun ketika jauh dari suaminya, dia akan berkata, ya Allah, mana tuh suara ngorok suamiku, kata dia. Kok gak ada gitu kan. Itu sebenarnya perlu pembiasaan aja kita. Ingat para suami, antum nih sebagai pemimpin. Nah, barakallahu fikum faddal. Suami nih sebagai pemimpin, sebagai nahkoda, harus tahu diri. Jadi yang namanya pemimpin harus memimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Allah menjadikan kaum lelaki, tuan-tuan nih, sebagai qawwam. Qawwam itu disebut sebagai pemimpin. Alan Nisa. Buat wanita-wanita. Kenapa? Karena dua hal. Hal pertama, karena Allah memberikan karunia, fadilah kepada lelaki, sifat kepemimpinan. Lelaki itu katanya akalnya lebih panjang daripada perasaannya. Kalau ibu-ibu, puan-puan ini jangan sakit hati. Puan-puan ini perasaannya lebih dalam daripada tuan-tuan. Kita lihat yang ngajar di TK apa Ustaz? Kindergarten. Yang ngajar siapa? Tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang ngajar tuh digampar semua tuh anak-anak. Hei, duduk! Duduk! Marah dia. Tapi kalau puan-puan, Masya Allah, sini, duduk sini. Masya Allah. Tuh perasaannya. Allah kasih kelebihan buat puan-puan di sana. Perasaannya lebih tinggi. Hak menceraikan ada di tuan-tuan. Karena kalau ada di tangan puan-puan, kita nih gak punya istri semua nih. Sakit hati dikit, sudah pulang kau ke rumah orang tuamu. Kita ya, karena perempuan itu, subhanallah, kita akan lihat sifatnya perempuan ini memang seperti itu. Maka hak menceraikan ada di suami. Dan dia harus menjadi pemimpin. Wabima anfaqu min amwalihim. Dan karena lelaki ini memberikan nafkah, wajib. Kewajiban memberi nafkah itu 100% kewajiban suami. Karena saya dengar di Singapura ini, puan-puan pun harus bekerja. Katakan kepada suaminya, aku tak akan kerja bang. Aku akan urus anak-anak di rumah. Aku akan menjadi bidadarimu di rumah ini. Si suami, nah itu tugasmu. Si suami kerja. Tapi si istri harus menerima. Karena banyak terjadi perceraian, si istri tidak menerima. Maksudnya tak menerima ini, si suami gajinya cuma 1.500 umpama. Bang, 1.500 mah gak bisa kita beli gelang emas. Anak kepingin tiap bulan tuh punya gelang paling gak ya 20 gram gitu kan. Itu istri yang seperti ini susah. Maka ingat tugas suami, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah. Jadi orang itu ketika kasih nafkah sama istri sesuai kemampuannya. Kalau dia punya gaji, sama gaji maksudnya. Punya gaji tiap bulan 10.000. Jangan kasih sama istri $100. Kasih paling enggak istrinya nih buat kau $2.000 hadiah. Tiap hari, tiap bulan dikasih itu. Tiap hari bisa. Bisa bikin duit sendiri, Seth. Bikin uang sendiri dia. Dia harus kaki sesuai dengan kemampuannya. Waman kudiru alihi rizku. Tapi yang rizkinya sempit, ya dia ngomong, istriku aku cuma punya gaji sekian. Jadi minta maaf abang. Abang cuma bisa kasih kau sekian. Ketika ada kesepahaman itu ya, selesai kehidupan ini. Tapi si suami wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Subhanallah, ana ingat dengan Zainab. Imra'atu ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Zainab istrinya Ibn Mas'ud. Ana ketika baca ceritanya Zainab ini, Masya Allah, ana ngomong sama istri ana, kalau punya anak lagi itu kita kasih nama Zainab. Ada apa dengan Zainab? Nabi istrinya dua bernama Zainab. Putrinya satu bernama Zainab. Dan Ibn Mas'ud istrinya bernama Zainab. Ada apa dengan Zainab ini? Zainab ini istrinya Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud miskin. Dia ya kerjaan tak tetap, tapi dia tetap kerja. Pemasukan itu ya gak cukup lah. Si istrinya Masya Allah pandai apa, menenun ya. Tenunan, bukan jahit. Apa, bikin dengan tangannya lah, bikin-bikin pokok sesuatu, keterampilan tangan. Dia pandai si istrinya, dia jual dapat duit. Dapat uang, dia buat makan di rumah sama suaminya. Akhirnya Zainab ini hadir di majelis Nabi. Nabi menjelaskan tentang fadilah sedekah. Masya Allah ya, Allah akan kasih ganti yang lebih besar. Allah akan selamatkan dari api neraka. Semua orang itu akan berada di naungan sedekahnya. Maka Zainab pulang, dia cakap sama suaminya Ibn Mas'ud. Wahai Ibn Mas'ud, mungkin mulai besok aku tak bisa bantu kau. Karena aku kepingin sedekah. Subhanallah. Kata Ibn Mas'ud, enggak apa-apa. La yudhayyi'un Allah. Allah enggak bakal menelantarkan kita. Allah enggak bakal. Tapi coba kau tanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita ada pasal yang pelik, maka tanyalah kepada ahlul ilm, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datanglah Zainab menceritakan kepada Nabi keinginan dia. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang kau berikan kepada suamimu itu sedekah sebenarnya. Subhanallah. Udah dapat pahala sedekah dan bisa makan sendiri. Bayangkan, dia kasih ke suaminya sebagai sedekah, si suami kasih ke Zainab sebagai nafkah. Muter duitnya di situ tapi pahalanya tetap dapat, jemaah. Maka ingat, suami sebagai pemimpin harus tahu diri. Apa saja yang harus dia lakukan? Perhatian. Istri kita tak nak makan saja. Ada suami-suami yang kasih duit terus tapi tak beri perhatian. Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada istrinya. Subhanallah. Nabi alaihi salatu wasallam kalau masuk rumahnya, apa yang beliau lakukan? Beliau jadi suami. Jadi posisikan diri kita ini sebagai siapa kita? Kalau umpamanya ana nih di depan jadi ustaz, ya kau ceramah. Masuk rumah istrinya juga panggil ustaz, Ustaz Syafiq gitu kan. Ya, tak nyaman lah panggil ustaz juga. Panggil panggilan-panggilan yang apa ustaz? Yang penuh manja ya, masyaallah. Jadi posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumahnya, semua label-label beliau sebagai panglima perang, sebagai imam masjid, sebagai khatib, sebagai presiden, ketika masuk rumahnya semuanya ditaruh. Beliau menjadi seorang suami. Jadi suami. Beliau membantuin Aisyah. Aisyah ditanya, Nabi itu apa sih kalau yang dilakukan beliau kalau beliau masuk rumah? Kana fi mihnati ahlih. Beliau itu bantu istrinya, urusan istrinya. Beliau bantuin. Yarqa'u thawbahu. Bajunya beliau jahit sendiri. Subhanallah, Nabi jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya, slipernya rusak, beliau betulin sendiri. Tidak jadi bos. Masuk rumah, "Hei, sini. Nih, ambil air sana." Subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk apa istilahnya? Beliau itu menservis dirinya sendiri. Yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Maka sekali-kali nih, puan-puan, tuan-tuan nih, masuk rumahnya istrinya lagi goreng, datang tuh, pegang tuh tangan istrinya. Biar abang yang goreng. Masya Allah ya. Itu si istri. Ibu-ibu pernah suaminya bantuin goreng? Puan-puan pernah dibantuin sama suaminya goreng? Pernah enggak? Ada suara sepi semua. Siapa yang pernah bantuin istrinya goreng? Dipegang tuh tangan istrinya goreng tuh, masya Allah. Siapa yang pernah? Anak kasih hadiah. Masa nggak ada jemaah? Masya Allah, ada. Barakallahu fikum fadhal. Masya Allah. Tapi bukan tiap hari goreng kan? Kalau tiap hari goreng mah berubah posisinya mah. Tapi bantuin. Rasul bantuin istrinya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Perhatian. Kasih sayang. Sebagai seorang pemimpin, pemimpin itu harus memberikan kasih sayang kepada rakyatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pemimpin dan beliau sangat mengasihi umatnya. Beliau itu sangat pengasih dengan umatnya, apalagi sama istrinya. Sama umatnya yang enggak kenal beliau, beliau kasih sama mereka. Bagaimana dengan istrinya? Maka perhatian. Saya masih ingat ya, dengan istri dua orang jenderal. Jenderal, sama jenderal maksudnya. Dia itu berangkat haji, dia cerita, "Ustaz, tolong sampaikan kepada suami-suami kita nih. Kalau tidak hanya butuh uang, kalau uang dikasih terus, kita juga butuh perhatian. Butuh perhatian." Maka sampaikan kepada suami supaya dia memberikan perhatian. Ada orang-orang yang bos ketika masuk rumah tetap jadi bos. Jenderal masuk rumah tetap jadi jenderal sama seragamnya. Istrinya bukain pintu, siap dah. Sudah bajunya buka, taruh di kereta sudah. Pakai baju yang istrinya suka. Soalnya memang kalau kelihatan bintang-bintangnya, si istri ini ngelihat, ya Allah, hey, ambilkan air, si suami siap. Maka itu dihilangkan. Mulai posisikan dirinya sebagai qawwam, memberikan perhatian, memberikan perlindungan, ya. Kemudian memberikan arahan kepada istrinya. Ingat, istrinya bukan malaikat. Istrinya bukan bidadari. Pasti dia berbuat salah. Kita pun bukan malaikat. Gimana kalau istri kita berbuat salah? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Nih, suami-suami tidak boleh tuh membenci wanita yang beriman. Istrinya enggak boleh. In kariha minha khuluqan. Kalau ada perilaku, karakter istrinya yang tidak baik, bukankah ada karakter-karakter lain yang dia suka? Jadi pasti ya, istri kita punya kebaikan. Sebagai bukti istri kita punya kebaikan, kita datang melamar dia. Kita datang meminang dia, mengambil dia dari orang tuanya. Itu bukti. Maka Rasul memberikan arahan kepada kita, lihatlah kepada kebaikannya. Bukan hanya Rasul. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah, pergauli istri kalian dengan cara yang baik, dengan cara yang patut. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, benci enggak suka, apa suruh ceraikan? Tidak. Allah tidak menyuruh kita menceraikan istri kita kalau kita benci. Tapi Allah menyuruh kita untuk memegang dia, tetap merawat dia, menjaga dia. Karena apa? Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi subhanallah, yang kita benci ternyata Allah letakkan kebaikan yang banyak, jemaah. Jadi suami istri harus melihat kepada kelebihan suaminya, dan si suami melihat kepada kelebihan istrinya. Baru kehidupan ini akan berbahagia. Karena kita sama-sama memiliki kekurangan, jamaah. Kita sama-sama memiliki kekurangan. Gak ada yang sempurna. Umpamanya istrinya gak bisa masak. Ada istri-istri yang gak bisa masak. Mungkin ada. Tapi ternyata istri itu bisa menenun, pandai menulis, pandai mendidik anak. Alhamdulillah. Cukup tuh kelebihannya. Kita melihat ke sana. Kalau urusan masak, gak harus istri, panggil pembantu. Bayang. Ada istri-istri yang mungkin pandai memasak tapi tak pandai bersolek. Kalau bersolek kayak wayang. Ada tuh istri-istri kalau bersolek, Masya Allah. Tapi kita melihat kepada kelebihannya. Nah, istriku itu Masya Allah, makanan dia di seluruh Singapura gak ada yang lebih enak dari makanan istri anak. Masya Allah, itu kelebihan istri kita. Maka lihatlah kepada kelebihannya. Kemudian buat puan-puan nih, ingat istrinya bukan malaikat. Kadangkala kita ingin suami yang sempurna. Dan banyak puan-puan yang tak pandai bersyukur kepada suami. Tak pandai bersyukur. Suaminya sepanjang tahun berbuat kebaikan, tapi namanya suami, kadangkala ada bicara yang tak nyaman. Tahu-tahu di rumah si suami ngomong, "Dek, abang nih kayaknya mau poligami, Dek." Masya Allah. Tuh langsung piring satu rumah. Zah, lempar terus. Gara-gara omongan gitu langsung ribut. Ya udah, dia tinggal ngomong, "Bang, janganlah bang. Masa abang gak sayang sama aku?" Omongan yang baik tidak perlu membesarkan satu permasalahan. Karena kebanyakan wanita itu ada di neraka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uritun nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa. Ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Para sahabat tanya. Nabi mengatakan, "Yakfurna." Wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu kufur, durhaka. Sahabat tanya, "Yakfurna billah?" Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak. "Yakfurnal ashir wa yakthirnal la'na." perempuan-perempuan itu tidak berterima kasih kepada suami. Wa yuksinul lakna, omongannya pedes kadangkala, sering melakna, sering mencela, subhanallah ya. Maka ingat Nabi mengatakan lau ahsantum ila ihdahunna dahra. Kalau kalian berbuat baik kepada wanita, enggak semua wanita ya, tapi kebanyakan wanita, kalau kita setahun berbuat baik sama wanita itu, kemudian kita berbuat salah sekali, perempuan itu akan mengatakan ma ra'aitu minka khairan qat. Kau tidak pernah membuat aku bahagia dalam kehidupan ini. Subhanallah. 10 tahun enggak ada masalah. Gara-gara satu masalah hilang tuh kebaikannya. Jangan. Karena bisa jadi kita masuk neraka gara-gara itu. Terus bapak-bapak, kembali kepada bapak-bapak, sering memaafkan istri. Istri kita berbuat salah sekali, dua kali, maafkan dia. Nabi pernah ditanya, ketika Nabi lagi duduk, ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasulullah, berapa banyak kita memaafkan budak pembantu? Budak. Berapa banyak kita memaafkan budak pembantu itu? Nabi diam, tak jawab. Kemudian si sahabat tanya lagi, "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Berapa banyak kita maafkan pembantu? Nabi tak jawab. Sampai ketiga kali dia bertanya lagi, Nabi mengatakan u'fu anhu fi kulli yawm 70 marrah. Maafkan tuh budak kalian. Bukan budak saat ini, bahaya budaknya. Hamba sahaya. Hamba sahaya kita tuh maafkan dia dalam sehari 70 kali jamaah. Jadi 70 kali dia berbuat salah, kita maafkan. Itu hamba sahaya. Itu pembantu. Bagaimana dengan istri kita? Kita harus ya pandai-pandai memaafkan istri kita. Terkadang ya, pembantu itu berbuat salah di rumah, kita pecahin piring, mungkin bersihin apa enggak bersih banget, kita bakal marah-marah sama dia. Ketahuilah ibu-ibu, namanya dia itu pembantu. Pembantu itu harus disuruh, harus dikasih arahan. Kalau dia udah bisa kerja sendiri, gak jadi pembantu tuh, dia bakal jadi tuannya. Maka kita pun harus tahu diri. Suami sebagai pemimpin, maafkan istri. Punya salah 70 kali berbuat kesalahan, selama belum sampai ke tingkatan dosa-dosa yang besar ya, ya udah dimaafkan dia. Itu agar rumah tangga kita berjalan dengan lancar. Dan terakhir untuk ibu-ibu ya, untuk puan-puan, jadilah wanita terbaik di muka bumi ini. Gimana tuh wanita yang terbaik? Kata Rasulullah SAW, "Idza nadharta ilaiha sarratka." Yang kalau kau pandang, hati itu jadi sejuk, jamaah. Jadi suami buka rumah, lihat istrinya, masya Allah. Godaan di Singapura ini, masya Allah. Itu gunung bisa ambruk tuh. Lihat perempuan-perempuan, Ustaz, ana sudah ghaddul basar, Ustaz. Tapi ternyata yang di depannya tambah bahaya. Dia kalau tundukkan pandangannya, dosanya ada di depan. Terpaksa dia harus lihat ke atas. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai rumahnya, dilihat istrinya pakai daster ya. Apa daster, Ustaz? Pakaian yang sudah compang-camping, bau bawang. "Hei, suamiku," kata dia. Dia lihat, ya Allah, kayaknya gak mau masuk rumah tuh suaminya. Keluar lagi tuh. Jadilah istri kalau dipandang, masya Allah, hati tentram. Ketika dia di luar rumah, karena memang ada syariat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau suami itu melihat di luar pandangan yang membuat syahwatnya bergerak, kemana dia pulang? Pulang ke rumahnya. Tok-tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak ada istrinya. Lagi jalan-jalan istrinya. Ketuk pintu, yang buka pembantunya. "Mana? Puan." "Gak ada." "Wah, ini ada pembantu ini. Na'udzubillah." Syaitan itu akan menggoda. Jadi ibu-ibu harus siap selalu. Kadangkala suaminya datang pukul 10 pagi, seharusnya gak pulang dia. Tahu-tahu pulang. Dia deket-deket sama istrinya. "Eh, abang kemasukan setan, man." Ya, subhanallah. Memang ada setan di jalan tuh banyak. Istrinya harus nerima, bismillah. Karena yang ada di perempuan-perempuan di jalan itu sama dengan yang ada di istri. Sama. Gak beda. Maka salah satu solusinya, Ustaz, gimana kalau yang belum kawin, Ustaz? Ya kawinlah. Cepat-cepat kawin. Itu yang pertama, kalau dipandang itu serotkah bikin hati sejuk ya. Selalu tampil cantik di rumah. Yang kedua, wa idza amartaha ata'atkah. Kalau disuruh sama suaminya, taat. Jadi kalau kita di rumah ya, ngurusin anak-anak kita, budak-budak kita diurusin, suaminya manggil, sayang, tinggalkan tuh semuanya. Nih kekasihnya lagi manggil. Jangan ngomong, oh masih sibuk bang. Jangan. Tinggalkan semua. Kalau anak-anak itu lebih suka main. Tapi suaminya kalau dipanggil ibu gak datang langsung, itu akan ada sesuatu di hatinya. Maka langsung datang. Disuruh, umpamanya minta, wahai istriku, aku minta kau jangan keluar rumah hari ini. Dengarkan. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa farjiha. Kalau kau sedang di rumah, tidak di rumah, kau sedang di luar rumah, istrimu akan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hartamu. Ma'asyiral muslimin, sebenarnya masih banyak bicara tentang rumah tangga nih, bisa sampai subuh kita nih. Tapi karena waktunya udah jam pukul 11, maka ana serahkan kepada Ustaz Saifuddin, barakallahu fikum. Alhamdulillah, merupakan sebuah pencerahan yang sangat bagus pada pagi hari ini dan bisa merubah sudut pandang kita terhadap pernikahan yang telah kita jalankan, ataupun kepada teman-teman yang mungkin nak menikah, itu akan bisa menjadi sebuah panduan bagaimana nanti ketika dia menikah. Dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa yang kita dapatkan dari Ustaz Syafiq. Dan sekarang kita akan buka pertanyaan. Tetapi sebelum kita buka pertanyaan, saya akan memberikan pengumuman dulu kepada akhwat yang akan bertanya. Silahkan paskan kertasnya kepada kami atau kepada Cik Kamal. Ya, boleh. Dan kepada Ikhwan, silahkan kalau seandainya nanti ada yang mau bertanya, silahkan siapkan pertanyaannya dalam bentuk langsung bertanya kepada beliau atau dalam bentuk tulisan. Ini sudah banyak pertanyaan yang masuk kepada kita. Kita langsung baca dulu, Ustaz, ya. Fadhal, Ustaz. Antum yang baca atau saya yang baca, Ustaz? Terus, Ustaz. Tapi jangan yang sulit-sulit, Ustaz. Oke, Ustaz. Ini dikarenakan antum terakhir sekali tadi berkenaan dengan masalah poligami. Ini ada yang bertanya, Ustaz. Tolong, Ustaz, terangkan tentang poligami yang sesuai sunnah. Insyaallah. Ini susah atau? Kayaknya bisa 2 jam kita. Kalau poligami sesuai sunnah ini, yang pertama. Supaya yang gampang aja ya. Jadi seorang yang mau poligami, ibu-ibu, urusan poligami adalah hukum Allah yang tidak boleh ditentang. Perkara ibu gak suka suaminya poligami, wajar. Wanita. Tapi kalau dia, saya tidak setuju dengan hukum poligami, bisa kufur. Tapi kalau dia, Ustaz Ana gak bisa kalau suaminya poligami, berat hati. Wajar. Perasaan itu ada di semua wanita. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga ada perasaan cemburu dengan istri-istrinya, perasaan gak suka, itu wajar, itu lumrah. Tapi tidak menentang masalah hukumnya. Dan poligami yang sunnah, ingat bapak-bapak yang mau poligami, paling tidak belajar poligami, baca buku tentang poligami. Ada seorang ustadz yang saya kenal, dia poligami. Dia ngomong, ustadz doktor. Dia mengatakan, sebelum ana poligami, ana baca 3 kitab masalah poligami. 3 kitab. Orang ketika poligami yang dipikirkan enaknya aja. Oh zen ustaz. Tiap hari ganti. Rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Dia tidak tahu dengan hukumnya. Kalau salah sedikit, neraka tempat kita. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fankihu ma taaba lakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah dari wanita-wanita yang baik itu 2, 3, atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1. Ada surga nanti di sana. Ada bidadari-bidadari yang indah. Yang lebih baik dari wanita-wanita di muka bumi ini. Maka seorang yang mau poligami lihat, kira-kira dia mampu adil enggak? Ketika dia mampu adil, dan jangan cuma ngomong masalah adil, hak-haknya enggak boleh itu istri kedua dijadikan satu rumah. Nabi aja sebagian orang mengumpulkan istrinya satu rumah. Punya istri dua satu rumah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling adil yang pernah ada di muka bumi ini, tidak pernah menggabungkan istrinya satu rumah. Enggak ada. Rumahnya sendiri-sendiri. Karena wanita tetap wanita. Enggak usah, anak enggak apa-apa digabungkan, tetap perasaan itu berat. Maka tolong masalah itu. Kemudian yang kedua, masalah kasih nafkah sama mereka diperhatikan. Yang ketiga, orang-orang yang poligami ini juga harus siap menghadapi badai. Orang yang poligami itu, mungkin istilah sebagian ustaz mengatakan, dia itu menabur pasir. Maka dia harus siap menuai badai. Jadi kalau dia poligami, mulai itu harus siap istrinya kadang kala kabur dari rumahnya. Baru poligami, mana ibu? Ibu gak ada. Hilang ibunya. Ternyata ada di rumahnya jiran. Nangis-nangis di sana. Ya harus siap. Jangan, ya udah. Ini hukum Allah yang anda lakukan. Ini sunnah Rasul. Anda tidak melakukan dosa. Bukan seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bayangkan ketika dia menikah dengan Sofia. Dia terus minta maaf sama Sofia. Terus dia minta maaf sampai Sofia cinta. Maka kita pun ketika poligami, mungkin istri kita sakit hati ya. Dia merasa udah tak dicintai. Datang suami harus berusaha merayu. Memanjakan istrinya. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan. Mungkin setahun. Karena memang itu perasaan wanita. Ya kita yang harus tahu diri. Insya Allah kalau si suaminya bisa, insya Allah istrinya akan menerima. Tapi hati-hati perjuangan ya. Dan ibu-ibu bismillah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, fadhal ustaz. Baik, sebentar. Oke, okay. Ya, Pak Ustaz, saya sambung yang poligami itu. Waduh, kita takut kalau poligami ini. Okay. Memandangkan di Singapura, kita hanya boleh perlu memberi satu rumah. Bagaimana kalau istri itu tinggal di rumah? Ini yang poligami itu. Kedua-dua itu tinggal satu rumah. Nah. Itu saja, gimana saja, Pak? Iya. Gimana kalau tak bisa punya rumah dua? Ya cukup satu istri lah. Tapi kalau istrinya ridho, tapi tetap jamaah. Kalau istrinya ridho, jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wala tudaruhun. Kalian tempatkan istri kalian itu di tempat yang kalian mampu, sesuai dengan kemampuan kalian. Wala tudaruhunna. Kalian jangan membahayakan istri-istri kalian. Di antara membahayakan istri-istri, para ulama menjelaskan mengumpulkan wanita satu atap, satu rumah. Mereka mengatakan kalau enggak mampu, rumah itu dipisah, dikasih sekat. Jadi satu rumah tapi tetap dapurnya sendiri-sendiri. Tak jumpa tuh dua istri itu. Soalnya kalau jumpa terus tiap hari itu bisa perang gaduh terus ya. Maka kalau satu rumah dipisah rumahnya, paling enggak ada dapur sendiri. Mungkin itu solusinya. Karena bagaimanapun wanita itu, ya sebagian ulama mengatakan kalau ridho dan tidak terjadi kegaduhan, ya enggak apa-apa, itu haknya perempuan, haknya si istri itu. Kalau istri kedua ridho, istri pertama enggak ridho, enggak boleh. Dan tidak boleh maksa. Tidak boleh memaksa karena itu haknya wanita. Bukan berarti, oh kalau kau gak ridho, aku ceraikan. Gak seperti itu Islam itu. Karena memang haknya perempuan untuk dapat rumah sendiri. Wallahu'alam bishawab. Kita mungkin akan lat-lat ya. Jadi saya baca, kemudian pertanyaan langsung dari antum lagi. Kemudian saya lagi baca soalan lagi ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua, Ustaz. Bismillah, ada yang ingin bertanya. Seorang suami telah mengirim SMS bunyinya begini. Rumah tangga kita dan tak ada amannya. Sebaiknya kita cerai. Ayah tidak mau ibu banyak buat dosa dan fitnah. SMS ini telah dihantar 3 kali. Apakah telah jatuh talak 3 karena SMS-nya 3 kali? Mohon penjelasan syafar Allah. Nah. Apa isinya? Rumah tangga kita dah tak ada amannya. Sebaiknya kita cerai. Nah, ini bukan lafadz cerai. Ini bukan lafadz cerai. Dia sekedar menawarkan. Sebaiknya kita cerai, bukan kita cerai. Tapi lebih baik kita ini. Tapi tak tahu bahasa Melayunya. Sama kan? Jadi dia bukan cerai, dia hendak cerai. Dia hendak cerai tapi menanti keputusan istrinya. Kalau istrinya ngomong, ya udah kita cerai, ya udah cerai nanti jadinya. Tapi kalau belum ada jawaban, sekedar penawaran, dan nanti gimana solusinya? Untuk apabila terjadi seperti ini jamaah, yang mengatakan rumah kandah kita dah tak ada amannya, carilah sebabnya. Karena semua ada sebabnya. Seorang yang sakit, terkadang dia umpamanya demam panas ya, dia minum obat penurun panas, tapi tak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena sebabnya belum hilang. Ternyata di kakinya ada duri, ada paku. Paku nih yang harus dikeluarkan. Kalau sekedar minum obat, pakunya gak dikeluarkan, tetap sakit. Maka tolong yang ini dikatakan tak ada amannya, dicari kenapa tak ada amannya. Dan pasti seorang atau dua sejoli yang memandu rumah tangga, kemudian ribut, jangan-jangan ada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong istighfar, koreksi diri kita, mungkin itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, kita berikan pertanyaan. Abu Gabriel di Jakarta. Baik. Itu ada pertanyaannya ringkas padat dan langsung. Adakah beli seorang wanita itu jadi lebih baik daripada bidadari, dan lelaki terbelikan jadi lebih baik daripada malaikat? Nah, masya Allah, ada, tapi di surga nanti. Jadi wanita-wanita bidadari itu bukan diciptakan seperti wanita dunia yang keluar dari rahim. Bidadari itu Allah mengatakan inna ansha'nahunna insha faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Bidadari itu diciptakan dengan kun fayakun, langsung jadi. Jadi wanita-wanita yang sebaya umurnya langsung seperti itu, bukan umurnya dari 2 tahun, 3 tahun seperti itu, tidak. Kemudian bidadari-bidadari itu tak ada datang bulan, tak ada nifas. Istri kita di dunia tak bisa seperti itu, di dunia tak bisa. Karena dia akan berbuat salah di dunia selama dia masih di dunia, tapi nanti di akhirat wanita-wanita muslimah itu akan menjadi komandannya bidadari-bidadari yang jadi istri suami nanti di akhirat. Adapun apakah seorang hamba bisa menjadi seperti malaikat, itu ada khilaf di antara para ulama. Apakah para nabi itu lebih utama dari malaikat atau tidak? Mereka mengatakan iya, bisa jadi lebih utama dari malaikat. Karena malaikat itu tidak berbuat dosa, sudah kodratnya. Tapi kalau kita itu dengan usaha dan upaya serta bantuan Allah, baru kita bisa jadi orang soleh. Tapi kalau malaikat gak ada usaha, memang seperti itu, sudah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, kembali saya akan bacakan. Ada dua pertanyaan, tetapi saya lihat kontennya sama. Pertanyaannya begini. Assalamualaikum Ustaz, ana mau tanya. Ana sudah belajar tentang tauhid, ana sudah mencoba mengamalkannya. Tapi di saat mempelajari dan mengamalkannya, ana diuji oleh Allah. Suami ana mempraktikkan perdukunan. Ana sedih dengan keadaan sekarang, tetapi setiap kali saya sebut nama Allah, dia sudah tidak mau mendengar lagi. Nasihati, dia sudah tidak mau mendengar lagi. Ana mohon pencerahan dan nasihatnya, mohon doakan suami dan semoga diberi hidayah. Dan yang kedua, Ustaz, hampir sama. Di manakah khilafnya? Seorang suami itu taat pada perintah Allah, tetapi dia masih tetap melakukan perkara-perkara yang juga dilarang Allah, seperti berjudi, minum minuman keras, dan lebih buruk lagi melakukan maksiat bersama wanita-wanita yang bukan mahramnya. Jazakumullah khairan fi dunya. Barakallahu fikum. Nah, pertanyaan yang pertama mungkin ada sedikit perbedaan dengan pertanyaan yang kedua. Walaupun sama-sama suaminya melakukan kemaksiatan, tapi yang pertama urusannya dengan perdukungan, yang itu lebih kepada mendekati kepada kesyirikan, syirik kepada Allah SWT. Bagaimana solusinya kita menghadapi suami yang seperti itu? Terkadang suami kita melakukan itu karena tak tahu dia. Dia tak tahu dengan hukum. Maka bagaimana seorang istri itu menyampaikan ilmu kepada suami. Ingat, ketika istri memberitahu, memberi ajaran kepada suaminya, itu jangan perintah. Tak boleh perintah, tapi permohonan. Dia tak katakan, bang, sini bang, Tak boleh dia katakan seperti itu. Tapi dia yang datang kepada suaminya, dia ngomong, "Bang, aku minta lah bang, apa masa nggak tahu masalah ini bang, gitu kan? Bang nih, aku ada buku bagus bang, tolong abang baca. Kira-kira benar nggak buku ini? Jangan ngomong, bang, nih baca kitab ini nih, supaya tahu abang itu salah." Ya ribut yang ada seperti itu. Tapi caranya yang lebih baik, bang ini bang, ada seorang ustadz kirim kayak gini, benar nggak ini bang? Subhanallah jamaah, Allah bakal kasih hidayah kalau Allah berkehendak. Kalau siswa istri ini berusaha dengan cara yang baik. Anak ingat di Batam tuh ada seorang polisi yang dia cerita, seorang polisi yang dia seperti pertanyaan yang kedua suaminya ini. Udah namanya dosa-dosa sudah dia lakukan semua. Si istrinya itu berusaha mengirimkan, dia tidak ngasih tahu suaminya, dia minta sama temannya suami untuk kirim video. Dia cerita sama Ana, video yang dikirim itu saat ke Ana, video andai aku tidak menikah dengannya. Sama polisi sama temannya, tapi bukan istrinya yang mengirim. Temannya, soalnya kalau istrinya ngirim, suami ini egois. Ente ini siapa? Ana ini suami gitu kan. Tapi biarkan cara ngasih nasihat itu tidak harus langsung dari istri. Kita cari jalan. Kata si suami, dia seorang polisi. Suatu saat-saat Ana kena musibah. Si suami cerita, kemudian Ana dengarkan. Ana lihat ya, dia buka HP-nya, handphone-nya, kemudian dia setel. Dia dengarkan. Dia enggak mau dengar, dia lihat enggak? Suara aja dia lihat. Subhanallah. Ketika itu Allah membuka pintu hati Ana. Jadi caranya kita ketika memberitahu itu tidak harus langsung, tapi lewat samping atau gimana caranya. Dan yang kedua, jangan lupa mendoakan. Mendoakan suaminya. Lalu ajak suaminya ke kajian. Kadang-kadang momen ada pengajian gini. Pengajian sama, Ustaz. Ada pengajian gini, si suami enggak mau hadir. Dia ngomong, "Bang, aku ingin dihantar sama abang. Aku ingin, Bang." "Ayolah, Bang," kata dia. Minta seperti itu. Iyalah, mungkin dia sambil marah-marah datang. Mudah-mudahan dia dapat hidayah di majelis ini. Maka untuk yang seperti itu, tolong si istri dengan cara yang santun, posisikan dirinya sebagai istri. Tapi ada puan-puan yang jagoan, jemaah. Saya dapat cerita di Jogja sana. Jadi ada seorang istri yang jago karate. Si suaminya ini kalau suruh subuh ke masjid, dia tidur terus. Si istrinya ini Masya Allah ya, dia berusaha untuk bangunin pelan-pelan, tetap gak bangun. Sampai setelah capek istrinya, digampar tuh si suami, langsung ke masjid. Gak, ke masjid terus sih. Tapi itu enggak baik, bukan cara seperti itu jemaah. Cara seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran kepada Ustaz Abu Bakar. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah keluarga. Istrinya mau cerai disebabkan tidak ada kesepakatan di antara mereka. Itu dalam ikhya berbeda dan orang yang berbeda. Dan satu lagi case di mana muslimah dipaksa nikah oleh orang tuanya dengan orang lelaki. Tapi beliau tidak suka lelaki ini, kata kurang, agamanya agak kurang. Dan apakah situasi ini masalah? Nah, barakallahu fikum. Ya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, si istri minta cerai karena tidak ada kesepemahaman ya. Si suami masih cinta sama istri. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu salah satu hal yang menakjubkan ya. Terkadang cinta ini enggak bisa dibayangkan. Ada seorang wanita, dia tanya sama ana, "Ustaz, ana ini 17 tahun menikah. 17 tahun menikah. Tiap hari gaduh. Ana udah mau cerai," kata dia. Subhanallah, ana mau 17 tahun kau bisa bersabar? Lanjutkan sampai mati. Iya, itu cinta. Kenapa kok 17 tahun bisa bersama terus? Karena ada cinta. Mau enggak mau ada cinta. Tapi terkadang setan menggoda kita. Si suami kalau si istri minta cerai, cari sebabnya lagi. Mungkin memang benar. Si suami sudah tidak ada perhatian sama istrinya. Tidak ada lagi hadiah. Kadangkala subhanallah ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tahadu tahabu. Kalian saling berbagi hadiah, kalian akan saling mencintai. Kita tuh cari jalan-jalan bagaimana istri yang minta cerai jadi enggak cerai. Kasih hadiah. Apa yang kita mampu tiap hari kita kasih hadiah sama dia. Kemudian kita mulai beristighfar sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki diri kita. Mungkin kita tidak pernah panggil sayang, cinta, kasih ya. Karena biasanya kemanten baru aja. Ketika bulan-bulan pertama, sayang. Tapi kalau sudah 2 tahun, sayang. Sayang. Tetap sayang tapi beda udah ngomongnya. Harus dengan benar. Kemudian itu diperbaiki dirinya. Kalau istrinya minta cerai, dia berusaha untuk memperbaiki. Kenapa dia minta cerai? Dulu dia mau menikah, sekarang kenapa minta cerai? Maka si suami harus memperbaiki dirinya. Jangan-jangan ada banyak kesalahan dia. Kalau yang kedua, berkaitan dengan seorang gadis yang dipaksa menikah. Maka apabila dia dinikahkan oleh orang tuanya memang dengan lelaki yang tidak soleh, yang pertama dia harus lakukan, dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia memohon kepada Allah, ya Allah, dia istikharah sama Allah. Ya Allah, kalau ini gak baik, tolong pisahkan. Doa itu senjata yang lebih kuat daripada hakim. Daripada pengadilan, mahkamah. Kalau Allah menjadikan pernikahan itu pisah, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Doa minta semua. Yang kedua, dia boleh usaha ngomong sama orang tuanya. Bah, mamanya panggilnya abah atau abi. Bi, abi kan ingin anak bahagia, bi. Abi ingin punya cucu-cucu yang soleh dan soleha. Ngomong sama, tolong abi, anak kayaknya kurang pas. Anak minta. Dia memohon kepada orang tuanya. Minta sama orang tuanya berusaha. Sambil berdoa juga. Kemudian yang ketiga, kalau memang dia sudah gak bisa lagi, boleh menempuh jalur hukum. Seperti seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bapakku menikahkan aku dengan anak pamanku. Memaksaku untuk menikah dengan anak pamanku. Sedangkan aku gak suka. Maka Rasulullah SAW dipanggil tuh orang tuanya. Kau paksa dia? Iya, sudah. Jangan. Jangan dinikahkan dengan paksa. Karena tujuannya nikah itu kebahagiaan. Sesuatu yang dipaksa, apalagi dengan orang yang gak soleh, jadinya akan kesengsaraan yang terjadi. Akhirnya si wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, ajiztu li abi. Aku sudah memperboleh abahku menikahkan aku dengan keponakan dia. Aku hanya ingin ngasih tahu bahwasanya wanita itu punya keputusan. Jangan dipaksa. Karena yang mau menjalani kehidupan siapa? Si perempuan. Beda kalau perempuan ini mau menikah dengan anak yang gak benar. Sama preman. Apa preman di sini? Something. Iya, si perempuan mau nikah sama something. Ah, ketika itu orang tua, betul nggak anak jadi? Iyalah, nggak tahu lah. Pokoknya orang nggak benar gitu kan? Dia mau nikah dengan seperti itu orang tua boleh melarang. Dia melarang karena untuk kebaikan anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya akan bacakan lagi pertanyaan dari seorang akhwat. Assalamualaikum Ustaz, laki-laki adalah seorang pemimpin bagi perempuan. Tetapi bagaimana dengan keadaan kami yang bekerja jauh dari suami? Apakah hasil jerih payah kami diberkahi dan apa hukumnya? Afidunah wa syukurnya Ustaz. Allahu Akbar. Nah, ini buat perempuan-perempuan yang jauh dari suami. Di kota Jember, kota ana lahir tuh, di situ perceraiannya itu termasuk yang paling tinggi di Indonesia. Kira-kira nomor 3 sejawa itu. Ada seorang pegawai agama, dia cerita penyebabnya itu masalah ekonomi. Jadi banyak istri-istri yang tak pandai bersyukur sama suaminya. Kemudian dia kerja ke luar negeri, dia kerja ke Malaysia, ke Singapura, kemana. Dia ingin kehidupan yang lebih baik. Dia ingin punya rumah, dia ingin punya kereta, dia ingin punya macam-macam. Akhirnya gaduh terus sama suaminya. Karena suaminya penghasilannya. Jadi di Indonesia itu kalau kuli bangunan ya. Kuli bangunan itu yang bagian angkat-angkatnya gajinya itu mungkin 35 ribu. Berapa dolar Ustaz? 4 dolar gajinya. tapi bisa hidup, jemaah. Bisa hidup. Ada istri yang selalu melihat kepada tetangganya. Tetangga beli kereta, tetangga ini, emasnya satu tangan gitu semuanya emas. Akhirnya si istri melihat, aduh, aku menyesal nikah sama kau, Bang. Karena enggak punya duit. Akhirnya dia kerja di luar kota, keluar negeri, maka tolong dilihat. Bersyukurlah kepada Allah SWT telah memiliki suami. Karena banyak suami-suami yang enggak punya istri di sana, kawin lagi dia. Istrinya di sini kerja ya, berusaha, ternyata di situ suaminya kawin lagi. Maka tolong sampaikan kepada suaminya, dan istri harus ridho. Kalau istrinya mau kumpul sama keluarganya, dia ngomong. Si suami ngomong, ana hanya mampu sekian memberikan nafkah. Itu kemampuan ana. Maka si istri harus pandai-pandai, subhanallah jemaah. Sekedar pengalaman ya. Pengalaman, ana ngomong sama istri ana. Ketika pulang dari Madinah, mana ngomong syuf ini hidup sudah di Indonesia. Kita harus tahu berapa kita punya duit, kita punya gaji berapa. Ya udah, itu harus cukup. Sampai katanya orang, duit itu kalau untuk hidup insya Allah cukup. Berapapun jumlah. Tapi kalau untuk gaya hidup, gak cukup-cukup. Tapi kalau untuk hidup, cukup insya Allah. Anda ngomong sama istri, nih duit sekian nih, ini buat hidup. Bang, gak cukup bang. Ya harus cukup. Karena itu cuma dapatnya. Emangnya suami harus curi duit gitu kan? Duitnya cuma ini yang dia dapat. Dan dia sudah berusaha. Anak ngomong ya ini yang dia dapat. Harus dicukupkan. Gimana ya kata dia. Akhirnya dia bertanya. Kepada sepupu dia. Ditanya, kau dikasih suami berapa tiap bulan? Kata dia, tiap bulan dikasih 600 ribu. Berapa dolar Ustaz? $70 Cukup, harus cukup. Kalau buat gaya hidup gak cukup ya. Jadi ibu-ibu yang umumnya dia bekerja ke luar negeri, tidak seharusnya dia bekerja. Terkadang dia bekerja bukan atas perintah suami. Dia bekerja karena ingin memperbaiki ekonomi dia. Dia ingin punya ini, punya itu. Akhirnya dia berkorban. Anaknya ditinggal di sana, gimana? Maka tidak seharusnya dia melakukan hal itu. Cukuplah. Berkah insya Allah dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya buka pertanyaan kepada para ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Ustaz. Kalau memang tidak ada, saya kembali membaca pertanyaan. Pertanyaan terakhir kayaknya Ustaz. Yang terakhir, kayaknya udah capek Ustaz. Nah, ini pertanyaan terakhir dari seorang akhwat juga Ustaz. Ustaz, anak ini single parent Ustaz. Ya. Ana jual kain untuk mencari nafkah untuk anak. Terkadang dan sering ana ke Singapura jual kain. Bagaimana dengan ana yang bersafar dan tidak didampingi mahram Ustaz? Juga ana kalau pergi umrah tanpa mahram. Bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah boleh wajib hukumnya ana untuk umrah tanpa mahram Ustaz? Jazakumullahu khairan. Afiyah. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan single parent ini. Single parent ini bisa jadi sebabnya dua. Yang pertama ditinggal mati oleh suami atau diceraikan sama suami. Ingat ketika cerai yang wajib memberikan nafkah siapa? Bapaknya. Walaupun sudah bukan suaminya, tapi dia bapak buat anak-anak kita, dia wajib kasih nafkah. Bukan si istri yang cari nafkah. Maka itu kadang-kadang terlupakan. Sebagian orang kalau cerai, kalau pisah, dia itu tak urus lagi sama anaknya. Dia bakal tanggung jawab di depan Allah hari kiamat. Tuh anak dia harus dia kasih makan. Tidak punya kewajiban sama sekali ibu untuk kasih makan anak. Karena itu kewajiban bapak. Ya kalau bapaknya gak ngasih makan, ya mau gak mau ibunya harus membantu memberi makan anaknya. Wallahu a'lam bishawab itu. Yang kedua berkaitan dengan dia kerja harus safar. Ya berusahalah untuk tidak melakukan hal itu. Karena tetap Rasulullah SAW mengatakan, la tusafirul mar'ah masirata yaumin wa lailah illa ma'adhi mahram. Kata Rasulullah SAW, seorang wanita itu gak boleh safar yang jaraknya sehari semalam, safar yang keluar kota, kecuali dia dengan mahram. Gimana Ustaz kalau gak ada mahramnya? Dia berusaha untuk cari mahram. Kalau terpaksa beda. Terpaksa gak ada Ustaz, anak gak bisa makan, gak ada mahram juga, dan harus Ustaz. Beda kalau hukum terpaksa. Tapi kalau bisa, cari mahram. Adiknya diajak atau siapa. Dan kalau enggak, bismillah nikah lagi. Mudah-mudahan diberkahi sama Allah, punya suami yang soleh. Lalu yang berkaitan dengan umroh, ya. Berkaitan dengan umroh ini sama berlaku. Hukum mahram itu sama berlaku. Kecuali orang yang terpaksa, walaupun ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan kalau dia bersafar dengan rombongan, dengan rifqah ma'muna, dengan rombongan yang bisa menjaga dia, aman, merasa aman di situ, itu mengatakan, sebagian ulama mengatakan enggak apa-apa, tapi kalau enggak terpaksa janganlah. Berusaha untuk mencari mahramnya, karena itu yang lebih berhati-hati. Kalau umrohnya sah, enggak ada masalah, umrohnya sah, tapi kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang ana sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nanti pertanyaan lainnya bisa dijawab Ustaz Saifuddin. Barakallahu fiik. Ayyakumullah ya Ustaz. Demikianlah sesi yang pertama yang telah kita laksanakan ini insyaallah. Dan insyaallah setelah zuhur nanti tepatnya pada pukul 1.30 ya, kita akan mengadakan sesi yang kedua bersama dengan Dr. Syafiq Reza Basalamah. Adapun tadi yang akan disampaikan oleh beliau setelah zuhur nanti insyaallah adalah pancaran kepribadian dari hati yang bersih. Kami mengalu-alukan kedatangan antum atau tetap berada di tempat ini setelah zuhur nanti insyaallah, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dari beliau, manfaat ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi setiap apa yang telah yang kita laksanakan insyaallah. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran ya Syekh. Barakallahu fiik. Ana Allah, ana Muhammad. Tafadhal.